Solo Yogyakarta, menyanyikan akidah, mendebarkan syiar. Kesempatan malam hari ini, Dr. Agus Nur Salim panggilannya, Dr. Agus. Iya, saya panggilannya Dr. Agus. Masya Allah, ini kalau boleh tahu asli mana dan tinggal di mana ini, Dok? Aslinya dari Klaten, tinggalnya di Klaten. Klaten juga, Masya Allah. Untuk kesibukannya seputar dunia kesehatan ini, di mana Dok kerjanya atau kesibukannya, Dok? Sedang menempuh kuliah ini, sama sedang menempuh kuliah dokter, untuk pendidikan dokter spesialis di Rumah Sakit Sarjito. Oh, Masya Allah, pulang pergi ya ini, Dok, ya? Iya. PP yang laju, Masya Allah. Iya. Masya Allah, semoga Allah berikan kemudahan, Dok. Semoga pendidikannya segera lulus ya, Dok, ya? Amin. Dan dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Sobat Muslim, itu sedikit perkenalan kita bersama narasumber kita, yakni Dr. Agus. Sobat Muslim, pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, TBC atau biasa disebut juga tuberkulosis, umumnya ini menyerang paru-paru ya, Sobat Muslim, ya? Dan sering kita dengar juga biasanya TBC itu ya seputar paru-paru seperti itu ya. Namun ternyata bakteri yang menyebabkan penyakit ini juga dapat menyerang bagian otak yang kemudian disebut dengan TBC otak. Nah, lalu bagaimanakah atau apakah gejala-gejala dan penanganannya apakah sama dengan TBC pada umumnya yakni paru-paru dan apa saja yang perlu diperhatikan terkait dengan penyakit ini? Insya Allah akan kita tanyakan langsung dan ngobrol-ngobrol bersama dokter narasumber kita, yakni Dr. Agus Nur Salim. Baik, Dok, kita mungkin langsung masuk ke pembahasan kita. Bisa dijelaskan, Dok, itu TBC itu apa sih, Dok? Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Radio Muslim yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mencoba untuk sharing sedikit informasi terkait tuberkulosis otak. Untuk tuberkulosis sendiri merupakan salah satu penyakit infeksi, jadi penyakit infeksi adalah penyakit yang menular, merupakan salah satu yang cukup sering juga terjadi di Indonesia, terutama juga di Yogyakarta, disebabkan oleh karena bakteri. Jadi karena penyakit infeksi kan secara umum bisa karena virus, ini yang sedang merebakkan sekarang corona, pandemi, kan jenisnya virus. Kemudian ada juga yang jenisnya protozoa, kemudian ada juga yang lain. Nah, kalau tuberkulosis sebabnya oleh karena bakteri. Bakteri. Atau nama lainnya kuman. Itu disebabkan oleh karena mycobacterium. Nama bakterinya adalah mycobacterium tuberculosis. Bisa juga oleh karena mycobacterium jenis yang lain, tapi yang paling sering menginfeksi manusia adalah mycobacterium tuberculosis, atau bisa juga disingkat, secara singkat adalah TBC. Memang benar tadi, merupakan salah satu penyakit yang menular dan merupakan salah satu permasalahan juga yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena dari beberapa referensi mengatakan TBC merupakan beban negara juga karena menyebabkan dampak yang signifikan. Tahun 2018 dikatakan nomor 3 secara keseluruhan di dunia, Indonesia juara ya, juara nomor 3. Juara nomor 3 penyumbang pasien terbanyak, penderita terbanyak dari tuberkulosis. Jadi merupakan salah satu penyakit yang penting juga, jadi harus kita ketahui dan kita coba untuk kita cegah seperti itu. Dan memang tadi benar dikatakan kalau tuberkulosis yang paling utama menyerang adalah pada paru. Karena TBC sendiri ditularkan melalui droplet. Droplet itu merupakan salah satu bentuk udara yang ini ya, partikel-partikel yang kecil. Kalau secara mikroskopik mungkin ukurannya hanya 1-5 mikron, dan memang secara kasat mata tidak terlalu kelihatan. Nah, itu kalau misalnya kita berinteraksi secara erat dengan penderita tuberkulosis seperti itu, kita mempunyai risiko yang tinggi untuk terkena tuberkulosis, terutama infeksi pertama kali, infeksi primernya, bisa dikatakan menyerang pada paru. Baik. Jadi, benar ya, Dok, ya, kalau tuberkulosis atau TBC itu umumnya menyerang paru. Dan juga yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, otak. Apakah ada bagian tubuh lain yang mungkin terinfeksi TBC, Dok? Ya, untuk infeksi primernya memang menyerang pada paru, itu sekitar hampir 80%. Dan ada suatu kondisi tertentu, infeksi tuberkulosis ini juga bisa keluar dari paru, atau istilah medisnya mungkin ekstra paru ya, atau sudah apa, menyerang daerah lain selain dari paru. itu bisa menyerang daerah tulang yang bisa kita kenal dengan TB tulang, kemudian bisa menyerang usus, TB usus, bisa menyerang juga daerah ginjal. Jadi TB ini bisa dikatakan hampir bisa menyerang semua organ, tapi memang tadi paling banyak jalurnya masuk ke dalam tubuh adalah lewat dari paru. Paru-paru ya. Sedangkan untuk otak sendiri, persentasenya untuk di luar paru itu sekitar 10%. Jadi persentasenya cukup kecil dibandingkan dengan mungkin TB tulang yang bisa dikatakan lebih sering. Tapi TB otak ini walaupun persentasenya kecil, tapi merupakan salah satu infeksi, daerah infeksi yang paling fatal. Akhirnya karena bisa menyebabkan terjadinya tingkat kesakitan dan tingkat kematian yang cukup tinggi. Jadi memang harus kita perhatikan, aware seperti itu terkait komplikasi tuberkulosis di luar paru yang menyerang otak ini. Seperti itu. Baik, dok. Tadi nomor 3 urutan dunia itu Indonesia terbanyak meninggal, dok? Nomor 3 itu jumlah total pasien total, atau jumlah total penderita. Itu data dari Kemenkes tahun 2018. Sedangkan untuk tingkat kematiannya dari sekitar totalnya dikatakan tahun 2018 ada total sekitar 800 ribu penderita TB di Indonesia, sedangkan tingkat kematiannya hampir sekitar 90 ribu. Jadi tingkat kematiannya juga bisa dikatakan cukup tinggi, dan tingkat kematian oleh karena TB otak ini juga dikatakan cukup tinggi. Dikatakan case fatality rate-nya atau CFR-nya itu hampir sekitar 30-40%. Jadi jika misalnya pasien terkena TB di otak, itu bisa dikatakan secara kasar mungkin tingkat kematiannya adalah hampir 30%. Bisa dikatakan setengahnya, karena memang komplikasinya juga cukup serius terkait dengan TB otak ini. Dan di antara tuberkulosis itu yang paling banyak di Indonesia apa, dok? Apakah otak, paru, atau yang lain? Secara umum untuk TB di Indonesia adalah jalur masuknya memang adalah yang pertama kali adalah lewat paru. Kemudian TB itu ketika menginfeksi paru itu ada dua jenis, yaitu yang TB yang aktif. Yang aktif itu maksudnya adalah pasien yang memang menunjukkan gejala. Seperti diketahui, gejala dari penyakit TB paru itu batuk darah, kemudian batuk lama, penurunan berat badan, nafsu makan menurun, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada namanya TB yang tidak aktif, atau namanya medisnya dikenal sebagai TB laten. TB laten itu pasien terkena tuberkulosis atau TBC, tapi tidak menunjukkan gejala. Artinya sistem imun lebih kuat dibandingkan virulensi atau tingkat keganasan dari kuman TBC-nya. Jadi bisa dikatakan kalau TB laten itu adalah TB yang tumannya itu sedang tidur. Sewaktu-waktu dia bisa bangun lagi menjadi TB yang aktif. Dan itu sebagian besar yang mungkin harus kita jadi perhatian juga adalah TB laten tersebut. Yang dia itu tanpa gejala tapi dia membawa kuman. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya sekarang sedang musim corona kan ada namanya OTG. Ya, mungkin hanya bisa dikatakan dikaitkan mungkin miripnya seperti itu. Dan itu posisi seperti itu bisa menularkan ke orang lain ya, dok ya, walaupun tidak ada gejala di dia sendiri gitu. Kalau TB laten dikatakan tidak bisa menularkan, akan tetapi dia bisa aktif lagi. Nah, ketika aktif lagi menunjukkan gejala seperti misalnya batuk, kemudian penurunan berat badan dan sebagainya, dia bisa menularkan ke orang lain. Nah, kemudian kalau misalnya dia aktif lagi tadi, selain paru, juga bisa juga menyerang daerah yang lain seperti otak, kemudian daerah yang lain juga seperti tulang, itu juga bisa. Baik, dok, terima kasih atas penjelasannya. Berarti ini cukup penting kita bahas di kesempatan malam hari ini ya, dok ya. Karena statistik yang tadi disebutkan ya, bahwa tuberkulosis masih cukup banyak ya diderita oleh masyarakat di Indonesia. Nah, itu tadi sedikit penjelasan Sobat Slim seputar atau apa itu TBC, tuberkulosis, bersama narasumber kita di kesempatan malam hari ini, yakni Dr. Agus Nur Salim. Sobat Slim yang baru saja mendengarkan, selamat datang. Kita ada di program acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan. Pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, yakni tentang TBC otak, tanda dan gejalanya. Silakan Sobat Slim bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan di kesempatan malam hari ini melalui SMS atau chat WhatsApp ke 0823 2727 5333. Baiklah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Untuk gejala dari TBC sendiri yang tadi ada paru-paru, lalu otak, dan lain-lain, itu apakah secara umum ada kesamaan atau perbedaan, dok? Kalau dikatakan tempatnya berbeda, lokasinya ada beberapa perbedaan. Hmm. Jadi TB otak itu memuai gejala yang cukup spesifik. Yang pertama tadi penularannya, penjalarannya kenapa ya bisa kok sampai ke otak ya, seperti itu ya. Penjalarannya adalah melalui pembuluh darah. Jadi orang tersebut mesti kalau misalnya sebelum mengenai otak ada infeksi tuberkulosis daerah lain tadi. Saya bilang bisa dari paru, kemudian sebelumnya mungkin udah terkena tulang atau mungkin yang lain. Kenapa bisa sampai otak adalah melalui jalur yang paling banyak adalah melalui pembuluh darah. Jadi kumannya akan lari ke otak melalui pembuluh darah. Kemudian ketika sudah sampai otak, akan terjadi suatu reaksi pertahanan dari kuman tuberkulosis membentuk suatu seperti bisul seperti itu, dan suatu saat bisa pecah menjadi pemicu terjadinya reaksi radang. Nah, untuk menyebabkan reaksi radang tersebut, biasanya akan jadi suatu faktor risiko, misalnya pasien tersebut sedang daya tahannya tubuh menjadi menurun oleh karena mungkin karena ada kanker, HIV dan lain sebagainya. Untuk tanda dan gejalanya sendiri adalah TBC di otak itu ada dua jenis. Yang pertama adalah terbentuk suatu infeksi di selaput otak. Ya, mungkin selaput otak mungkin yang terkenal di masyarakat seperti misalnya istilahnya meningitis. Nah, untuk meningitis itu ada yang disebabkan oleh karena tuberkulosis. Jadi kan meningitis itu mungkin yang diketahui oleh masyarakat, meningitis itu oleh karena bakteri yang lain, tapi kalau karena tuberkulosis itu sebenarnya bisa itu infeksi pada selaput otak. Karena secara umum kan secara anatomi umum kan otak diselaputi oleh suatu lapisan tipis yang disebut sebagai meninges. Jadi kalau misalnya terkena infeksi tuberkulosis, terkena radang tuberkulosis, maka disebut sebagai meningitis. Kemudian bentuk TBC otak yang lain adalah dalam bentuk membentuk suatu massa atau suatu istilahnya bisul yang besar di otak. Istilah lainnya itu adalah abses. Jadi abses itu adalah kumpulan nanah yang ada di jaringan otak. Jadi ada beberapa bentuk, memang untuk TBC otak itu ada beberapa bentuk. Sedangkan untuk tanda dan gejalanya, untuk yang TBC oleh menyebabkan meningitis tadi, infeksi selaput otak tadi, biasanya gejalanya adalah bisa karena ada demam, kemudian juga ada nyeri kepala, kemudian ada kaku kuduk. Bisa juga karena menyebabkan juga adanya penurunan kesadaran. Jadi kadang-kadang pasien dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kesadarannya menurun itu malah paling banyak oleh karena penurunan kesadaran tersebut. Kemudian untuk yang bisul tadi, yang ada massa tadi yang bisa dikatakan abses tadi, itu sesuai dengan daerah otak yang terkena. Karena otak kan secara umum kan ada otak depan, kemudian otak bagian samping sama otak belakang, itu kan fungsinya berbeda-beda. Kalau misalnya dia mengenai daerah yang fungsinya untuk menggerakkan anggota gerak, bisa menyebabkan terjadinya kelumpuhan, kemudian bisa juga menyebabkan terjadinya gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan bisa juga menyebabkan gangguan keseimbangan sesuai dengan area otak yang terkena tadi, seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya, dok. Lalu, dok, siapa saja yang beresiko lebih tinggi gitu, dok, menderita dari TBC otak ini, dok? Apakah dari pembagian seperti umur, penderita penyakit tertentu, itu apakah ada perbedaan, dok? Dari, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi beberapa referensi mengatakan bahwa TBC otak itu kan disebabkan oleh karena infeksi diawali oleh infeksi daerah tubuh yang lain ya, misalnya tadi paru atau mungkin yang lain. Kemudian ketika daya tahan tubuh penderita tersebut menurun, itu bisa menyebabkan tadi terjadinya penjalaran melalui pembuluh darah menuju otak. Nah, kondisi tubuh yang menurun itu seperti apa? Ada beberapa penelitian mengatakan bahwa infeksi HIV, infeksi oleh karena virus HIV atau human immunodeficiency virus, itu bisa menyebabkan risiko tinggi menyebabkan pasien terinfeksi TBC otak. Kemudian selain itu juga misalnya pada pasien dengan keganasan. Mohon maaf, misalnya pasien tersebut menderita kanker payudara, kemudian kanker paru, kemudian tiba-tiba ada TBC otak, mungkin itu adalah salah satu faktor risikonya. Kemudian selain itu juga pada pasien dengan sedang menjalani pengobatan kemoterapi. Kemoterapi kan pengobatan untuk pada pasien dengan kanker juga ya, salah satunya bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun dan bisa timbul infeksi di otak. Kemudian selain itu juga pada pasien diabetes. Nah, pasien diabetes itu juga punya resiko tinggi juga pada menyebabkan terjadinya TBC otak, karena secara umum bisa melemahkan dari daya tahan tubuh kita. Jadi intinya adalah terkait dengan daya tahan tubuh kita yang menurun, kemudian bisa menyebabkan penjalan tadi kumannya ke pembuluh darah, kemudian naik ke otak, seperti itu. Baik, dok. Jadi untuk pembuluh otak itu sudah pasti apakah didahului oleh paru-paru atau dari bagian lain seperti itu ya, dok ya? Apakah nanti setelah penderita ini menderita TBC otak, apakah ada penyakit lain yang bisa mengiringi, dok, setelah itu, dok? Setelah terkena pasien terkena TB otak, apakah itu ada komplikasi lagi seperti itu? Jika misalnya, mudah-mudahan pasien tersebut misalnya survive seperti itu, bisa menimbulkan gejala sisa. Jadi gejala sisa itu biasanya pada pasien misalnya terjadi gangguan tadi, kelemahan anggota gerak. Itu misalnya kelemahan anggota geraknya itu kan tidak bisa pulih secara sempurna dalam waktu yang singkat. Kan otak, sistem saraf kan perlu semacam apa ya, mekanisme regenerasi untuk menyambungkan kabel saraf yang misalnya terputus tadi. Jadi kan perlu waktu, seperti perlu waktu, kemudian perlu latihan dan lain sebagainya. Jadi gejala sisa, istilahnya gejala sisa setelah pasien terinfeksi itu biasanya sesuai dengan keluhan pada waktu pasien tersebut infeksi. Misalnya ada kelemahan, biasanya kan timbul kelemahan, kemudian juga bisa timbul gangguan bicara juga. Kalau misalnya pada saat terinfeksi pada pasien tersebut ada gangguan bicara, misalnya pelo, kemudian wajahnya perot, kemudian bisa juga terjadi gangguan daya ingat, seperti itu. Baik, dok, terima kasih atas penjelasannya. Sobat Muslim dan pendengar, itu baru saja kita ngobrol-ngobrol lagi ya bersama Dr. Agus di kesempatan malam hari ini seputar TBC otak, tanda dan gejalanya. Bagi Sobat Muslim yang baru bergabung, selamat datang, kita ada di program acara Halo Dokter, acara rutin kita setiap hari Rabu malam, dan kali ini kita dibersamai oleh narasumber Dr. Agus Nur Salim, pembahasan tentang TBC otak. Sobat Muslim dan para pendengar bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan, terutama seputar pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, melalui nomor 0823-2727-5333. Baik, Dr. Agus, kita lanjutkan lagi. Tadi TBC otak ini dan TBC yang lain itu menular ya, dok ya? Untuk TBC paru itu jelas menular, karena kan tadi penularan utamanya adalah lewat droplet atau lewat udara yang kecil istilahnya. Tapi untuk TBC otak sendiri, untuk menular ke yang lain itu harus terinfeksi parunya terlebih dahulu, baru kemudian bisa menularkan. Begitu juga dengan mungkin TB tulang seperti itu, juga menularkan ke orang lain adalah melalui droplet atau melalui infeksi lewat udara. Kalau misalnya pada pasien tersebut kebetulan terkena TB itu TB otak, tapi dia parunya istilahnya aman, maka untuk menularkan ke yang lain itu kemungkinan kecil, seperti itu. Untuk penularan TBC sendiri, selama ini yang terbukti secara ilmiah adalah melalui penularan secara udara. Sedangkan penularan lewat permukaan benda seperti itu, atau mungkin ya salaman, mungkin pada pasien TB mungkin kita takut ya, takut salaman, kemudian takut apa ya, takut berinteraksi seperti itu. Sebenarnya kalau secara ilmiah untuk kita salaman, kemudian kita gantian apa namanya itu alat makan, sebenarnya itu tidak terbukti bisa menularkan tuberkulosis, penyakit tuberkulosis. Yang secara terbukti secara ilmiah adalah penularan melalui droplet, dan itu untuk bisa menularkan tersebut juga perlu kondisi khusus. Kondisi khusus itu misalnya pasien yang mungkin kita cuma sekali ketemu ya, sekali ketemu itu mungkin resikonya masih kecil, sedangkan kita berinteraksi dalam waktu yang lama, kemudian dalam lingkup yang kecil, mungkin ventilasinya kurang, seperti itu bisa meningkatkan resiko pasien tersebut, orang tersebut bisa tertular tuberkulosis. Jadi memang apa ya, memang perlu kondisi yang apa ya, yang khusus ya, tidak mungkin kita mungkin cuma berinteraksi pagi pakai masker, yang kondisi kayak gini pakai masker itu mungkin bisa mengurangi resiko terjadinya infeksi tuberkulosis. Baik, insyaallah. Lalu dok, kita beralih ke penanganannya ini dok, penanganan dari tuberkulosis ini. Bagaimana prosedur pemeriksaan oleh dokter dok untuk mendiagnosis seseorang itu TBC otak atau tidak? Nah, itu prosesnya bagaimana? Kalau pandemi ini kan ada swab test gitu. Nah ini bagaimana dok untuk TBC ini? Dok? Ya, untuk TBC otak sendiri tadi gejalanya mungkin kalau misalnya saya ceritakan tadi mungkin mirip stroke ya. Ada kelumpuhan, kemudian ada penurunan kesadaran, itu sendiri merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dokter sebagai tenaga kesehatan untuk mengenali dari tanda-tanda tadi, tanda-tanda TBC dan TBC otak tadi seperti itu. Kemudian untuk prosedurnya sendiri, selain kita juga menanyakan ke pasien, ke anggota keluarga, kita melakukan pemeriksaan fisik seperti biasa. Untuk pemeriksaan penunjang kita melalui, pertama adalah pemeriksaan darah. Jadi pada pasien dengan kecurigaan TBC otak, biasanya kita standarnya adalah dengan pemeriksaan darah terlebih dahulu. Pertama pemeriksaan darah, kita lihat misalnya sel darah putihnya, kan sel darah putih merupakan penanda infeksi, biasanya akan terjadi penurunan. Kemudian setelah itu kita juga pemeriksaan sel darah putih bisa terjadi peningkatan dan sebagainya. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan yang lebih canggih lagi, itu adalah dengan pemeriksaan secara imaging atau pencitraan. Biasanya kita melakukan untuk itu sesuai dengan kemampuan dari rumah sakitnya. Jadi misalnya pada pasien yang datang ke rumah sakit yang ada CT scan seperti itu atau scan kepala, ya mungkin bisa dikatakan scan kepala saja tidak apa-apa. Mungkin kalau misalnya ada fasilitas dengan kontras seperti itu bisa ditambahkan dengan kontras. Tapi untuk yang lebih canggih lagi, yang lebih jelas lagi, kita bisa membedakan jenis-jenis TBC itu otak yang tadi itu bisa dilakukan pemeriksaan MRI atau magnetic resonance imaging. Itu pemeriksaan yang lebih canggih, kemudian bisa lebih jelas lagi kita menentukan pasien ini sebenarnya sakitnya apa. Selain kita bisa menentukan ini TBC otaknya, ada TBC otak atau tidak, kita juga bisa menentukan, membedakan dengan penyakit yang lain, misalnya dengan tumor otak atau dengan infeksi yang lain. Itu kita bisa coba untuk membantu membedakan dengan pemeriksaan tadi. Kemudian selain itu juga tadi kalau misalnya pemeriksaan yang lain itu misalnya pemeriksaan lumbal fungsi, itu adalah dengan pengambilan cairan otak. Ya, pemeriksaan ini cukup invasif, artinya kita memerlukan tindakan dengan menggunakan jarum. Kita ambil melalui tusukan di tulang belakang, kita ambil cairan di otaknya, kemudian kita analisis di laboratorium untuk mengetahui kira-kira ada yang tidak normal atau tidak. Seperti itu. Tapi itu kita kebandingkan lagi sesuai dengan kemampuan fasilitas SDM dari fasilitas kesehatan yang tersedia. Seperti itu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Sobat Muslim, silakan bagi yang mau bertanya atau berkonsultasi seputar kesehatan di kesempatan malam hari ini, silakan melalui SMS atau chat WhatsApp ke 0823-2727-5333. Baik dok, ini sudah ada yang bertanya, coba kita bacakan tapi di luar tema ini dok, tidak apa-apa ya dok. Assalamualaikum dok. Dok mau tanya, ngopi itu sehatnya dalam sehari itu berapa kali nge? Karena saya sangat butuh kopi. Selalu dikarenakan aktivitas yang lumayan banyak. Kalau tidak ngopi, saya orangnya ngantuan. Nah, ini Masya Allah, ini penggemar kopi ini dok. Ini tanya berapa kali sehari idealnya dok? Mohon penjelasannya dok. Untuk dari secara ilmiah, dari beberapa mungkin jurnal, saya belum menemukan berapa maksimal kadar kopi berapa gram maksimal dalam sehari, tapi saya rasa juga kalau misalnya kita minum kopi juga harus memperhatikan terkait efek sampingnya. Efek samping kopi, mungkin salah satu efek samping kopi kan dia mungkin tergantung tingkat asiditasnya atau keasamannya ya. Mungkin kalau misalnya orang tersebut minum kopi kemudian sudah ada tanda dan gejala yang mengarah ke misalnya menjadi efek sampingnya mah seperti itu ya, mungkin paling sering kan beberapa orang kalau misalnya ada yang tidak kuat kopi kan biasanya akan timbul mah atau perutnya terasa tidak nyaman, panas, kemudian diikuti mual, muntah dan sebagainya. Kalau misalnya sudah ada tanda-tanda itu, saya rasa juga harus kita coba pertimbangkan untuk berapa kali kita bisa minum kopi. Kemudian selain itu juga efek samping yang patut kita perhatikan juga efek samping ke jantung. Efek samping ke jantung itu maksudnya kopi itu kan sebagai istilahnya stimulan ya. Stimulan itu kan bisa menyebabkan peningkatan tingkat nadi ya, atau istilahnya takikardi atau peningkatan jumlah dari denyut jantung. Nah itu kalau misalnya terlalu banyak mungkin ya, terlalu overdose seperti itu juga bisa menyebabkan tadi peningkatan nadinya itu melampaui batas dari jantung. Dan itu tidak normal dan itu bisa menyebabkan yang komplikasi yang fatal juga seperti itu. Kemudian tadi dikatakan untuk konsumsi kopinya untuk mencegah kantuk ya. Biasanya untuk mungkin nih ya banyak deadline atau mungkin apa yang banyak kerjaan seperti itu. Jadi kalau misalnya minum kopi tujuannya adalah untuk mencegah tadi ngantuk atau istilahnya insomnia yang apa ya, istilahnya insomnia yang bisa dikatakan disengaja ya, itu mungkin itu juga mungkin saya rasa juga jadi perhatian harus bukan hal yang berbahaya juga kalau misalnya kita kurang tidur. Kurang tidur itu juga salah satu hal yang patut kita perhatikan juga. Kalau misalnya kurang tidur dalam jangka waktu lama bisa mengganggu fungsi otak juga, misalnya menjadi lambat berpikir dan lain sebagainya. Jadi kalau konsumsi kopi tadi berapa maksimal, mungkin itu istilahnya individual ya, tergantung dari perorangan kondisinya masing-masing ya. Seperti itu ya, kalau menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih dok atas jawaban dan penjelasannya. Kita bacakan lagi dok pertanyaan ini seputar tema pembahasan kita. Assalamualaikum. Dok, teman saya ada yang meninggal karena TB usus di Surabaya padahal baru usia 22-an. Lalu suami teman saya meninggal karena TB tulang belum lama, sangat cepat sekali dari proses parah sampai meninggalnya. Mohon disosialisasikan dok gejala TB usus dan TB tulang. Bagaimana pencegahan penularan TB tulang dan apakah memang mematikan itu dok, TB tulang dan TB usus? Mohon jawabannya dok. 22 tahun nih dok. 22 tahun masih ini ya, masih cukup usia produktif ya. Ya kalau secara umum TBC bisa menyerang segala usia ya. Kalau misalnya paling banyak memang masih usia produktif, itu juga cukup banyak tingkat angka kejadiannya. Jadi kita harus waspada juga, kita masih muda, masih bugar seperti ini, kita juga harus waspada yang pertama seperti itu. Kemudian untuk yang gejalanya ya, gejalanya kenapa bisa menyebabkan kematian tadi, untuk gejala secara umum TB tulang itu paling banyak memang di daerah tulang belakang. Itu frekuensinya cukup sering daerah tulang belakang. Biasanya itu pasien akan mengeluhkan nyeri boyok. Nyeri boyoknya tersebut biasanya cukup cukup sudah dirasakan cukup lama. Biasanya sudah berbulan-bulan biasanya, dan biasanya tidak mempan dengan pengobatan biasa. Ya, nyeri boyok kemudian berobat ke dokter, diberikan pengobatan anti nyeri seperti itu, kok tidak hilang-hilang anti apa namanya tuh nyerinya seperti itu. Apalagi kalau misalnya nyeri boyoknya tersebut disertai adanya gangguan saraf. Seperti misalnya nyeri boyok yang disertai dengan kelemahan anggota gerak bawah, tidak bisa jalan, kemudian disertai dengan gangguan buang air kecil, buang air besar. Nah, itu kita harus waspada. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut untuk memastikan. Biasanya dari yang paling sederhana, di foto ronsen, kemudian jika misalnya foto ronsennya tidak ada gejala atau tidak menunjukkan adanya kelainan, biasanya akan dilakukan pemeriksaan yang lebih canggih lagi, misalnya dengan pemeriksaan MRI untuk memastikannya. Kemudian untuk kenapa bisa mematikan untuk TB tulang, biasanya untuk TB tulang tersebut bentuknya biasanya disertai dengan kumpulan nanah biasanya. Tadi seperti mirip dengan TBC di otak ya, tadi kan salah satu bentuknya selain meningitis tadi juga timbul nanah, kumpulan nanah. Seperti itu di tulang belakang atau di sendi daerah lain juga bisa timbul kumpulan nanah tadi. Dan untuk kumpulan nanah tersebut bisa menimbulkan apa ya, reaksi inflamasi atau reaksi dari sistem kekebalan tubuh jika misalnya kuman TBC-nya tersebut terlalu kuat dibandingkan dengan daya tahan tubuh kita, bisa menimbulkan namanya gejalanya sepsis. Sepsis itu infeksinya sudah menjalar ke seluruh tubuh. Nah, itu yang bahaya mungkin seperti itu. Kemudian untuk yang TBC usus ya tadi untuk TBC usus sebenarnya persentasenya tadi mungkin agak lebih banyak dibandingkan di TBC otak, tapi untuk gejalanya biasanya pasien tadi akan mengeluhkan biasanya nyeri di perut, kemudian selain itu juga bisa timbul gangguan ini ya, gangguan buang air besar seperti itu, jadi istilahnya konstipasi, kemudian tidak bisa kentut, kemudian tidak bisa apa ya, buang air besar seperti itu. Dan mungkin biasanya itu akan apa ya, memicu dokter untuk melakukan apa ya, investigasi lebih lanjut apakah itu memang benar karena TBC atau enggak. Tadi kita kan sebelum melakukan diagnosis kan kita menanyakan ke pasien, menanyakan ke keluarga, apakah ada ini apa ya, tadi kontak ya, kontak TB, kontak dengan pasien tuberkulosis ada atau tidak, atau riwayat sebelumnya konsumsi obat untuk tuberkulosis atau tidak, seperti itu. Jadi gejalanya memang kadang-kadang tidak khas, tapi kita mencoba untuk menelusuri satu persatu melalui tadi pemeriksaan anamnesis, kita nanyakan ke keluarga, melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, seperti itu. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa menjadi pencerahan ya. Sobat Slim dan pendengar lainnya, silakan bisa kirimkan pertanyaan juga di malam hari ini. Kita bincang-bincang di program acara Halo Dokter bersama Dr. Agus Nur Salim, pembahasan TBC otak, tanda dan gejalanya. Tadi ada beberapa pertanyaan dari Sobat Slim dan alhamdulillah telah dijawab. Sobat Slim dan pendengar lainnya bisa kirimkan pertanyaan juga atau konsultasi seputar kesehatan melalui chat WhatsApp atau SMS ke 082327275333. Baik dok, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Untuk pengobatan tadi dok, kita lanjutkan prosedur pemeriksaan dan pengobatan. Bagaimana untuk pengobatan dan penanganan dari TBC otak ini dok? Apakah ada tindakan seperti operasi atau cukup obat saja? Seperti itu dok, mohon penjelasannya dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tindakan secara umum tadi tergantung dengan bentuk sakitnya apa di TBC otak tadi. Kalau misalnya tadi disebabkan oleh karena meningitis saja atau radang saja, biasanya kita hanya memberikan obat-obatan. Obat-obatannya ini juga cukup apa ya, istilahnya obat TBC itu cukup banyak. Jadi memang pasien sendiri juga perlu pengawasan apa dalam hal minum obat, supaya minum obatnya itu teratur sampai pasien tersebut tuntas pengobatannya. Karena tadi pengobatan TBC tadi jumlah obatnya cukup banyak, resiko pasien apa ya, istilahnya drop out atau putus obat itu tinggi. Dan jika pasien tersebut putus obat, maka bisa berisiko terjadinya resistensi obat atau obatnya tersebut sudah tidak mempan lagi, itu yang cukup berbahaya. Kemudian untuk pengobatan TBC otak sendiri, tadi obatnya secara umum hampir sama dengan pengobatan TBC di paru, jadi obatnya hampir sama jenisnya, tapi durasinya biasanya lebih lama dibanding di TBC di paru. Jadi kalau TBC di paru itu cukup sampai 6 bulan kemudian kita lakukan evaluasi, tapi kalau TBC di otak biasanya bisa sampai 12 bulan atau bisa sampai 1 tahun. Jadi memang ini merupakan salah satu apa ya, tantangan tersendiri ya bagi tenaga medis, bagi dokter, supaya memberikan pengobatan yang optimal. Kita pastikan dosisnya benar, obatnya benar, dan pasien sendiri juga ini ya harus minum obat dengan ini ya, dengan rutin, ya. Dengan rutin, karena tadi jumlahnya banyak, waktunya lama, dan kadang-kadang efek sampingnya, efek samping obat karena tuberkulosis ini juga apa ya, cukup banyak juga, dan apa ya, jadi perhatian juga. Jadi memang apa ya, pengobatannya cukup kompleks kalau misalnya tuberkulosis. Makanya kejadiannya kan masih cukup tinggi, mungkin salah satunya harus diperhatikan karena tadi pengobatannya memang cukup rumit seperti itu. Kemudian untuk tadi pengobatannya melalui pengobatan tuberkulosis, biasanya ini ditanggung oleh pemerintah obatnya untuk pengobatan tuberkulosis sendiri. Kemudian untuk tindakan apa ya, tindakan operatif ya, tindakan operatif biasanya kita lakukan kalau misalnya pasien tersebut mengalami komplikasi. Misalnya komplikasi yang paling sering oleh karena meningitis itu adalah hidrosefalus. Jadi otak kan ada ini ya, ada secara umum ada cairan yang mengalir, tapi oleh karena adanya meningitis tadi timbul suatu produk radang, jadi bisa menyumbat aliran cairan di otak. Nah, itu bisa menyebabkan istilahnya hidrosefalus atau penumpukan cairan di otak. Nah, itu kadang-kadang kita perlu melakukan tindakan operatif. Biasanya yang melakukan adalah bedah saraf, dipasang suatu selang seperti itu. Kemudian kita alirkan cairan yang menumpuk tadi supaya tidak terlalu menumpuk, jadi bisa tidak mengganggu dari fungsi otak atau meningkatkan, menurunkan tekanan di otak. Nah, itu biasanya tindakan operatifnya itu kalau misalnya tadi sudah timbul komplikasi tadi, salah satunya yang paling sering adalah istilah medisnya adalah hidrosefalus. Kemudian selain itu juga tadi, selain bentuknya tipis otak kan ada yang meningitis tadi, ada yang mengenai selaput, tapi juga ada yang tadi seperti di daerah tulang juga ada kumpulan nanahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kalau terjadi kumpulan nanah, biasanya kalau kita pertimbangkan kalau misalnya kumpulan nanahnya tersebut terlalu banyak, kemudian mendesak otaknya itu terlalu jauh seperti itu, maka bisa juga kita pertimbangkan tindakan operatif. Jadi tindakan operatif di sini kita perlu pertimbangkan apa ya, indikasinya kita pertimbangkan matang-matang, tidak serta-merta misalnya ini harus dilakukan tindakan operatif seperti itu, karena kan tindakan operatif juga ini ya, komplikasinya juga cukup cukup apa ya, cukup banyak, dan kita juga perlu pertimbangan manakah yang lebih untung, apakah pengobatan atau tindakan yang tadi operatif seperti itu. Baik dok, terima kasih. Tadi pengobatannya cukup rumit dan panjang ya dok ya. Iya. Tapi dengan pengobatan yang cukup panjang dan rumit ini, apakah bisa sembuh total seperti itu dok? Dan presentasenya tuh sembuh total apakah cukup banyak dok sejauh ini dok? Ya, terima kasih. Untuk dari beberapa referensi ilmiah yang coba saya baca, walaupun pengobatan tuberkulosis ini sudah diberikan secara maksimal, tadi saya katakan di awal bahwa tingkat apa ya, tingkat kematian atau case fatality rate-nya itu cukup tinggi walaupun dengan pengobatan yang maksimal, yang maksimal seperti itu. Jadi kita juga harus waspada juga dengan angka kematian yang cukup tinggi tadi, karena pengobatan tersebut juga tadi dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan, kemudian juga kondisi tubuh yang lain, misalnya nutrisinya pasien tersebut, misalnya nutrisinya kurang, kemudian kondisi gizinya juga cukup kurang, kemudian selain itu juga mungkin ada penyerta yang lain, misalnya mohon maaf, mungkin pasien tersebut disertai penyakit HIV seperti itu juga akan mempengaruhi tingkat keefektifan dari pengobatan dari tuberkulosis seperti itu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Kita coba bacakan lagi dok pertanyaan dari pendengar atau sobat muslim, dan Didin informasikan sekali lagi bagi sobat muslim yang mau menyampaikan atau mengajukan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan, dipersilakan melalui nomor 0823-2727-5333. Di malam hari ini kita berbincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan dalam program acara Halo Dokter bersama Dr. Agus Nur Salim pembahasan tentang TBC otak, tanda dan gejalanya. Silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi ke nomor 0823-2727-5333. Ini ada pertanyaan dari Abu Muhammad Khodia. Ada dua pertanyaan, kita bacakan satu persatu. Assalamualaikum dok, mau tanya apa obat dari abses perianal dok? Obat dari abses perianal. Terima kasih ya untuk abses perianal. Kalau ini ya, kalau secara istilahnya perianal berarti di di daerah ini ya, di daerah dubur seperti yeah. itu. Abses itu merupakan kumpulan apa ya, kumpulan nanah, misalnya kumpulan nanah dalam suatu membentuk suatu rongga seperti itu. Biasanya penyebab yang paling sering kalau misalnya timbul abses itu salah satunya adalah bakteri. Nah biasanya untuk pengobatannya sendiri adalah secara pasti tergantung dari penyebabnya. Jadi kalau misalnya penyebabnya oleh karena bakteri, maka kita bisa berikan antibiotik. Kalau misalnya pertimbangan yang lain selain pengobatan secara obat minum dengan antibiotik, kita juga bisa pertimbangkan, dokter biasanya akan mempertimbangkan tindakan yang lebih agresif, misalnya dilakukan tindakan operatif. Tindakan operatif itu biasanya mempertimbangkan dari tingkat apa ya, tingkat besar kecilnya dari absesnya tersebut. Kalau misalnya mungkin terlalu besar, ingin kita bantu keluarkan terlebih dahulu apa namanya itu nanahnya tadi, baru kemudian kita bantu juga dengan pengobatan seperti itu. Jadi bisa diberikan dengan obat pengobatan dengan sesuai dengan penyebab absesnya tadi, kemudian bisa juga tadi dengan pengobatan tindakan yang operatif dengan mempertimbangkan kondisi tertentu. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Lalu pertanyaan kedua, obat dari GERD, ini GERD atau GERS ya? Mungkin GERD. GERD ya. GERD ya. Obat dari GERD dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk GERD sendiri, singkatannya adalah gastroesophageal reflux disease, atau mungkin istilah awamnya adalah mah ya. Jadi kondisi tersebut biasanya pasien kok akan terjadi peningkatan dari asam lambung. Jadi asam lambungnya meningkat dibandingkan biasanya, dan asam lambungnya tersebut akan naik ke kerongkongan. Jadi gejalanya biasanya akan dadanya akan terasa panas. Itu mirip-mirip dengan serangan jantung. Jadi apa ya, mungkin kalau misalnya itu memang karena GERD, memang benar-benar karena GERD, karena asam lambung naik, biasanya kita akan memberikan obat-obatan yang menurunkan asam lambung, kemudian menetralisir dari asam lambung. Kemudian tidak kalah penting juga adalah dengan modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup itu misalnya coba kita kurangi makan makanan yang meningkatkan asam lambung, kemudian makan yang teratur seperti itu. Jadi lebih baik mencegah daripada ini ya mengobati. Saya rasa jadi kita kenali dulu kira-kira yang menyebabkan pasien tersebut GERD itu apa, kemudian kita cegah seperti itu. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya dok. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak saya umur 4 tahun meninggal setelah sakit kejang selama 4 hari dan divonis TB. Dia tidak batuk dan berat badan tidak mengalami penurunan. Apakah gejala TB ini cukup singkat tanpa penyebab yang jelas dok? Mohon penjelasannya dok. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pada anak-anak biasanya memang gejalanya tidak terlalu spesifik ya, karena kita juga pada pasien anak juga jarang sekali apa ya, mengungkapkan keluhannya. Misalnya pasien, kalau secara umum teorinya pasien TBC otak tadi, terutama meningitis tadi, adalah biasanya pasien yang mengeluhkan nyeri kepala, kemudian demam dan sebagainya. Biasanya kan kalau anak-anak cuma rewel, kemudian bisa kesadarannya menurun juga, kemudian tanda yang lain adalah kejang. Nah, mungkin kalau misalnya sudah timbul kejang, itu merupakan salah satu komplikasi atau gejala yang sudah cukup apa ya, cukup serius, karena tadi ada kan menyerang lapisan otak ya, jadi lapisan otak itu ada beberapa lapis seperti itu. Nah, yang akan bisa menimbulkan kejang biasanya sudah lapisan yang paling dalam yang mendekati otak, lapisan apa ya, lapisan otak seperti itu. Jadi kalau sudah timbul kejang juga, jadi juga komplikasinya juga cukup serius seperti itu. Kemudian kenapa bisa timbul tadi tiba-tiba kejang tadi? Salah satu permasalahan tadi yang dihadapi adalah di Indonesia adalah, atau mungkin juga di dunia, adalah terkait dengan TB laten tadi. TB laten itu orang tersebut itu membawa bakteri, tapi dia tanpa menimbulkan gejala. Dan biasanya sudah tertular dari orang di sekitarnya. Dan ini mungkin salah satu yang harus digali juga, bagaimana kondisi kondisi daerah sekitarnya, mungkin keluarganya, apakah memang ada yang terkena TB atau tidak, mungkin harus digali lagi. Kemudian tadi mungkin kalau anak-anak tanpa gejala kemudian bisa timbul tadi tiba-tiba kejang karena mungkin daya tahan tubuhnya ngedrop, kuman tersebut jadi aktif, kemudian lari ke otak, jadi bisa timbul infeksi di otak. Salah satu gejala yang paling berat tadi adalah kejang. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Sobat Slim dan pendengar, silakan bisa sampaikan pertanyaan juga. Sobat Slim bisa sampaikan konsultasi atau pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333 ya. Silakan kirimkan pertanyaannya, dan kita kali ini ada di acara bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan bersama Dr. Agus Nur Salim, pembahasan tentang TBC otak dan tanda dan gejalanya ya. Ini ada tambahan pertanyaan dok dari penanya yang tadi, anaknya tadi yang divonis TB, tidak batuk dan berat badan tidak menurun. Tambahannya, sebelumnya dia pernah mengalami kemasukan benda asing di hidung dok. Sudah diambil di rumah sakit dan beraktivitas normal selama 1 bulan sebelum kejang-kejang 4 hari yang terakhir itu dok. Apakah ada tambahan penjelasan dok seputar ini dok? Kemasukan di benda di hidung ya, iya, di hidung. Saya rasa mungkin perlu dianalisis lebih lanjut lagi ya. Maksudnya, mohon maaf ya, juga ini kan tidak bisa berinteraksi secara langsung ke pasien, dan mungkin bagaimana kondisinya benda asingnya yang masuk tadi ke hidung itu seberapa besar, kemudian jenisnya apa, mungkin harus dilakukan analisis lebih lanjut. Tapi tadi untuk data ilmiah yang ada untuk meningitis atau TB otak tadi, kenapa bisa timbul TB otak adalah melalui pembuluh darah. Jalurnya adalah melalui pembuluh darah. Jadi kalau misalnya tadi kebetulan mungkin sebelumnya terkena benda asing di hidung dan sudah diambil, mungkin tadi kalau misalnya dikaitkan dengan data ilmiah yang ada, mungkin kecil sekali ya hubungannya ya. Mungkin hubungannya menyebabkan meningitis tadi. Mungkin kalau misalnya datanya kan hanya terbatas di situ, tapi kalau data ilmiah yang ada, TB otak itu adalah penjalarannya adalah melalui pembuluh darah yang berasal dari infeksi tuberkulosis di bagian tubuh yang lain. Mungkin sementara yang bisa saya jawab mungkin seperti itu. Baik dok, terima kasih dok atas jawaban dan penjelasannya. Kita bacakan lagi, ada pertanyaan lagi. Tanya lagi dok, kalau GERD, pertanyaan tentang GERD tadi dok, ada efek bau mulut dok yang tajam, kayak bau berasal dari lambung. Nah ini apakah ada obat tambahan lagi yang bisa mengurangi bau mulut ini dok? Obat yang ada di apotek, apakah ada yang bisa didapatkan dok? Mohon penjelasannya dok. Iya, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan GERD. Tadi memang untuk gejala utamanya adalah tadi panas di dada tadi karena asam lambung terlalu banyak, kemudian terjadi salah medisnya tadi reflux atau aliran balik ke kerongkongan. Kemudian gejala yang lain memang yang paling sering adalah bau mulut karena tadi ada kandungan dari interaksi dari asam lambung. Asam lambung sendiri kan juga sudah ada interaksi dengan makanan dan lain sebagainya, juga bisa timbul bau mulut sebenarnya untuk mengurangi bau mulut tersebut ya kita coba kurangi dengan sesuai dengan apa ya, salah satunya dengan paling penting adalah dengan sesuai penyebabnya yaitu GERD-nya tadi kita apa ya coba obati yaitu dengan menurunkan asam lambung. Kemudian untuk mengurangi bau mulut, kalau untuk mengurangi bau mulut jika misalnya pasien tersebut mungkin ini harus diperiksa lebih lanjut ya mungkin sama yang kompeten mungkin sama dokter gigi ya kalau saya rasa ya harus dicari tahu apakah memang ada misalnya giginya berlubang ada atau tidak yang bisa mungkin berkontribusi menyebabkan bau mulut selain dari apa ya dari GERD-nya tadi. Jadi harus dicari tahu apakah memang ada misalnya gigi berlubang, kemudian ada karang gigi dan lain sebagainya itu memang ada atau tidak atau mungkin ya mungkin itu perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi mungkin sama dokter yang kompeten mungkin sama dokter gigi ya saya rasa. Jadi harus dipastikan lagi kalau saya rasa tengok mohon maaf belum bisa menyarankan tadi membeli apa ya membeli obat kumur tadi. Kalau obat kumur itu setahu saya adalah untuk ini ya untuk higien atau untuk mengurangi apa ya kotoran atau kuman yang ada di mulut tadi. Makanya kalau misalnya tadi penyebabnya oleh karena asam lambungnya meningkat ya yang harus diobati adalah sesuai dengan penyebabnya yaitu asam lambungnya kita harus kita turunkan. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Ada pertanyaan lagi dok dari Sobat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dok, saat saya usia 11 tahun, saya mengalami sakit kepala sampai harus menjambak-jambak rambut saya sendiri untuk mengurangi rasa nyeri. Sakit kepala ini berlangsung sampai sekarang usia saya 23 tahun. Setiap periksa ke dokter, kata dokter tekanan darah saya rendah atau karena kecapean, lalu hanya diberi obat pereda nyeri dan obat pusing untuk membuat saya tertidur sekitar 3-4 jam. Sakit kepalanya pun berbeda-beda, kadang di kanan, kadang di kiri, belakang juga tengkuk, kadang kesemutan di kepala, kadang setelah makan, walau sedikit saya merasa pusing, setelah makan walaupun sedikit merasa pusing, dan harus tidur beberapa menit sampai pusingnya hilang. Sebenarnya sakit kepala yang kadang muncul ini kenapa ya dok ya? Terima kasih, semoga dokter berkenan menjawab. Silakan penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sudah cukup lama ya tadi dari kepalanya dari umur 11 tahun sampai umur 23 tahun ya mungkin sekitar 10 tahun lebih. Untuk penyebab nyeri kepala pada usia muda umur belasan seperti itu secara umum kan nyeri kepala itu ada dua ya yang pembagiannya ada nyeri kepala primer itu adalah nyeri kepala yang tanpa ada penyebab dasarnya misalnya penyebab dasar itu adalah penyebab yang cukup serius misalnya karena tumor otak kemudian karena mungkin gangguan pembuluh darah dan lain sebagainya. Kemudian yang termasuk yang nyeri kepala primer itu misalnya orang awam kenal mungkin imigren ya, seperti itu nyeri kepala sebelah, kemudian nyeri kepala tipe tegang oleh karena stres ya mungkin karena banyak kerjaan dan sebagainya. Dan untuk usia muda itu memang paling banyak adalah oleh karena tadi nyeri kepala yang primer tadi. Kemudian nyeri kepala yang mungkin ini apa ya? Dirasakan mungkin harus dilakukan penggalian lebih lanjut, dianalisis lebih lanjut, apakah ada gejala penyerta yang lain, mungkin seperti ada kelemahan anggota gerak, gangguan bicara, kemudian apakah memang ada gangguan apa istilahnya, gangguan kognitif terkait pengaruh ke apa ya sekolahnya, pembelajarannya, apakah ada pengaruh atau tidak, sehingga kita bisa menyimpulkan atau menyempitkan diagnosisnya tersebut. Apakah memang perlu pelacakan lebih lanjut lagi, misalnya dengan pemeriksaan apa ya, mungkin pemeriksaan CT scan seperti itu atau mungkin pemeriksaan yang lain, ya tadi berdasarkan data-data yang ada. Tapi kalau saya rasa sekitar 10 tahun lebih menderita ini ya nyeri kepala, mungkin kita harus melakukan apa ya investigasi lebih lanjut. Apakah memang ada kelainan dasarnya tadi? Jadi mungkin perlu pemeriksaan apa ya pemeriksaan CT scan atau mungkin pemeriksaan yang lain. Saya rasa mungkin harus diperiksakan ke dan konsultasi lebih lanjut secara langsung ke dokter yang kompeten terhadap penyakit tersebut. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Dan mungkin waktu kita sudah hampir habis ini dok. Alhamdulillah tidak terasa hampir 1 jam kita berada di acara malam hari ini. Dan mungkin sebagai penutup dok di kesempatan malam hari ini, bagaimana cara pencegahan yang bisa dilakukan dok terkait TB otak ini, terutama di pembahasan kita. Pernah saya dengar ada imunisasi dok, apakah benar untuk bisa pencegahan dan bagaimana mungkin gaya hidup dari segi makanan atau kebiasaan yang bisa kita lakukan untuk hidup sehat dan diantaranya mencegah dari TB otak ini dok, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pencegahan memang secara umum dari prinsip dari kedokteran juga mencegah lebih baik dari mengobati. Karena kalau mengobati kan apa istilahnya kita harus usaha lebih banyak lagi seperti itu. Untuk pencegahan kita bisa mulai dari orang tersebut dari lahir tadi benar, imunisasi itu salah satu yang paling penting kan 5 imunisasi penting dari pemerintah kan ada imunisasi BCG ya. BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Imunisasi BCG itu biasanya diberikan kalau tidak salah umur 2-3 bulan pada saat umur 2-3 bulan anak tersebut. Kalau dari beberapa data penelitian mengatakan bahwa imunisasi BCG dapat mengurangi risiko terjadinya TBC otak sebanyak 60% dan mengurangi risiko terjadinya TB baru sebanyak 50%. Dan kalau misalnya kebetulan mungkin pasien tersebut sudah diimunisasi dan terkena, mungkin bisa mengurangi tingkat keparahan dari infeksi yang ada. Seperti itu. Jadi imunisasi BCG merupakan salah satu imunisasi yang penting. Jadi saya rasa mungkin harus kita lakukan terhadap anak-anak karena merupakan salah satu program wajib juga dari pemerintah. Seperti itu. Kemudian untuk tindakan pencegahan yang lain adalah tadi mengenali sedini mungkin gejala tuberkulosis. Jika misalnya mungkin dari masyarakat ada yang menderita gejala misalnya batuk lama, batuk sudah lebih dari 3 minggu, kemudian disertai gejala batuk darah, kemudian penurunan berat badan, keringat malam, nafsu makan menurun, maka sebaiknya saya rasa harus periksa ke dokter supaya dilakukan pemeriksaan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab batuknya tersebut apa seperti itu. Kemudian untuk tindakan pencegahan yang lain, misalnya pada pasien yang sudah ada anggota keluarga atau temannya yang sudah mungkin terkena tuberkulosis, jadi coba kita support ya, tetap kita support supaya tadi minum obatnya teratur sampai selesai, sampai pasien tersebut sembuh. Selain itu juga kita harus memproteksi dari diri kita, misalnya jika misalnya berinteraksi mungkin social distancing, kita jaga jarak, kemudian memakai masker dan lain sebagainya untuk menurunkan risiko pas terkena tuberkulosis. Kemudian selain itu juga kita harus membiasakan gaya hidup yang lebih sehat, makan minum dengan teratur, makan minum dengan yang bergizi, kemudian olahraga teratur seperti itu supaya imun kita tetap kuat menghadapi infeksi, baik itu tadi infeksi tuberkulosis, mungkin dari infeksi yang lain termasuk juga yang sekarang sedang masih berlangsung infeksi virus corona seperti itu. Baik dok, terima kasih, jazakallah khairan dok, terima kasih atas penjelasan dan sharingnya di kesempatan malam hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah, Sobat Muslim, baru saja kita simak dan ikuti program rutin kita, acara setiap pekan di Radio Muslim Jogja. Program Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan, pembahasan TBC otak, tanda dan gejalanya, bersama Dr. Agus Nur Salim. Dan kajian ini atau acara ini adalah acara rutin setiap pekan di Radio Muslim 1467 AM dan di www.radiomuslim.com. Tadi selain kita siarkan melalui on air di 1467 AM, Sobat Muslim bisa simak dan dengarkan ini juga rekamannya melalui Facebook dan di YouTube Radio Muslim Jogja. Demikian Sobat Muslim, semoga Allah berikan kita kemudahan untuk bergaya hidup sehat ya, dan juga kita berdoa semoga Allah lindungi kita, keluarga kita dan kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah berikan kita kesehatan, keberkahan waktu, usia,